di dalam syai'in sesuatu perkara, fa maka ruddu kembalikanlah hu dia yang kamu perselisihkan itu ila kepada Allahi Allah wa dan al-rasul rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir in kuntum jika kamu tu'minuna beriman billahi kepada Allah wal yaumil akhir dan kepada hari akhirat zalika khairu wa ahsanu ta'wila zalika yang demikian itu yaitu mengembalikan kepada Allah dan Rasul apabila terselisih khairun adalah yang paling baik wa dan ahsanu yang paling baik ta'wila kesudahannya. Kita baca dari awal ayat terjemahan secara langsung. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin daripadamu. Kemudian atau maka jika kamu berselisih dalam satu perkara, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian itu adalah lebih baik dan ia adalah kesudahan yang terbaik. Inilah ayat yang menjadi tumpuan pembahasan untuk membahaskan tajuk kita, tajuk yang ke-19, yaitu wajib memberikan kepatuhan kepada pemimpin Islam. Karena di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang beriman supaya mentaati Allah, mentaati Rasul dan mentaati pemimpin yang dipilih dari kalangan orang-orang beriman. Pemimpin yang dipilih dari kalangan orang-orang beriman disebut pemimpin Islam. Melalui ayat ini Allah memerintahkan orang-orang beriman supaya memberikan kepatuhan kepada pemimpin Islam, yaitu pemimpin yang dipilih dari kalangan orang-orang beriman. Ayat ini adalah dalil yang ditetapkan untuk memberikan kepatuhan kepada pemimpin Islam. Namun untuk membahaskan perkara ini mestilah kita membahaskan terlebih dahulu siapa yang dimaksudkan dengan pemimpin Islam. Selepas itu barulah kita bahaskan tentang kewajiban memberikan kepatuhan kepada pemimpin Islam tersebut. Sebelum sampai kepada definisi atau takrif pemimpin Islam itu, kita lihat dahulu tafsiran ayat ini supaya dapat memberikan gambaran tentang apa yang akan kita bahaskan. Di permulaan ayat ini Allah menyeru orang-orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, ulama tafsir bersepakat apabila ayat dimulakan dengan ya ayyuhallazina amanu, maka ada kewajiban yang akan disampaikan selepas itu. Umpamanya tentang puasa, kewajiban puasa. Allah mulakan dengan ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Allah mulakan dengan menyeru orang-orang beriman karena hanya orang beriman yang akan menjalankan kewajiban. Orang yang tak beriman tidak akan mungkin menjalankan kewajiban. Karena orang-orang beriman dengan iman mereka akan menjalankan kewajiban. Kalau kita jumpai di dalam ayat wahai orang-orang yang beriman, maka selepasnya ada kewajiban. Kalau kita jumpai di permulaan ayat wahai manusia, bukan orang-orang beriman, makna manusia secara keseluruhan, maka tidak diterangkan kewajiban selepasnya. Yang akan diterangkan selepasnya adalah menyeru supaya beriman. Wahai manusia, beriman. Apabila sudah beriman, wahai orang-orang beriman, jalankan kewajiban. Karena ulama tafsir memberikan penjelasan, wahai orang-orang beriman, kalau memang ya kamu beriman dan mengaku sebagai orang-orang beriman, maka buktikanlah keimananmu dengan menjalankan kewajiban yang akan diterangkan selepas ini. Tidak ada maknanya kamu sebagai orang beriman tetapi tidak menjalankan kewajiban yang akan diterangkan selepas ini. Karena mengaku beriman saja tidak cukup untuk menetapkan diri sebagai seorang beriman. Baru seseorang itu disebut beriman, mengaku beriman, kemudian menjalankan kewajiban sebagai seorang beriman. Kita baru disebut beriman, tidak cukup. Saya beriman, tidak cukup. Baru kita disebut beriman kalau kewajiban salat, puasa, zakat dan kewajiban-kewajiban yang lain dijalankan. Maka dalam takrif orang beriman, orang beriman adalah orang yang memperakui Allah sebagai Tuhan, Rasul sebagai utusan Allah dengan kokoh di dalam hati dan ditunjukkan berupa perbuatan, dibuktikan berupa amalan, bukan hanya sekadar pengakuan di dalam hati. Maka apabila kita jumpa ayat ini dimulakan dengan wahai orang-orang beriman, bermakna ada kewajiban yang mesti dijalankan selepas itu sebagai membuktikan, membuktikan keimanan kita. Maka taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan taat kepada pemimpin Islam, ia adalah bahagian dari pembuktian diri sebagai seorang yang beriman. Baik, kita teruskan. Ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul dan pemimpin daripada kamu. Kita bahas dalam kata ta'at. Apa makna ta'at? Ta'at, Imam Al-Razi dalam tafsir beliau, Mafatihul Ghaib, menyebutkan muwafaqatul amr. Kesesuaian perbuatan dari yang diperintah itu terhadap yang memerintah. Kesesuaian perbuatan. Apabila sesuai perbuatan yang diperintah itu, orang yang diperintah itu dengan yang memerintah, maka disebut taat. Umpamanya, yang memerintah siapa? Yang memerintah taat kepada Allah, yang memerintah Allah. Atau perintah Allah? Malas, umpamanya. Kemudian yang diperintah siapa? Kita. Kita yang diperintah. Kemudian kita yang diperintah ini melakukan solat. Melakukan solat seperti yang diperintahkan oleh Allah yang memerintah. Apabila kita solat seperti yang diperintahkan, bermakna kita taat kepada Allah. Solat, tetapi kita tidak solat, tak sesuai perbuatan kita dengan perintah Allah, maka disebut tidak taat. Lawan tidak taat, lawan taat, nah, tidak taat. Tapi bahasa yang lainnya apa? Ingkar. Tapi sebenarnya ingkar tak sesuai. Yang sesuai adalah maksiat. Lawan taat adalah maksiat. Maksiat maknanya melanggar. Salat kemudian tak salat, nah, itu namanya maksiat. Tapi dalam bahasa kita, bahasa Melayu, kata maksiat ini hanya merujuk kepada jenayah saja. Merujuk kepada judi, kepada zina, kepada minum khamar. Hanya itu saja yang disebut maksiat. Sebenarnya maksiat ini tak salat maksiat. Kemudian berhasrat kepada orang tua, perintah Allah. Kemudian dia perintah Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Dia pula berhasrat kepada orang tua. Tak ada kesesuaian antara perbuatannya dengan perintah Allah, maka dia bermaksiat. Maksiat lawan dari taat. Kemudian kita katakan ini maksiat. Jadi taatilah Allah membawa makna Allah memerintah. Kemudian perintah Allah kita lakukan. Nah, yang kita lakukan itu sesuai dengan perintah Allah, bermakna kita taat kepada Allah. Dan taatilah Rasul, bermakna Rasul juga memerintah. Kemudian kita lakukan seperti apa yang diperintahkan Rasul, bermakna kita taat kepada Rasul. Dan pemimpin daripada kamu, ada kata taat di sini? Tak ada kata taat di sini. Apakah lupa pula Allah Subhanahu Wa Taala letak kata taat di sini? Karena pemimpin ini juga memerintah, memerintah yang dipimpin. Tetapi jangan sekali-kali mengatakan lupa pula. Karena ini yang berfirman adalah Allah yang Maha Bijaksana, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka Imam Al-Anbusi dalam tafsir beliau Ar-Rahman menyebutkan ketaatan kepada Allah berdiri sendiri, ketaatan kepada Rasul berdiri sendiri, tapi ketaatan kepada pemimpin tidak berdiri sendiri. Ketaatan kepada pemimpin baru boleh apabila pemimpin tersebut memerintahkan seperti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini dipertegas selepas ayat ini dengan menyebutkan Allah untuk jadi kedua, Rasul untuk jadi kedua, dan tidak ulul amri untuk jadi kedua. Maka jika kamu berselisih dalam satu perkara, maka kembalikanlah yang kamu berselisihkan itu kepada Allah dan kepada Rasul. Disebut ulul amri? Tidak. Kenapa? Karena ulul amri tidak punya otoriti atau kuasa untuk menetapkan baik atau buruk, halal atau haram, benar atau salah. Yang berhak untuk menetapkan itu, menetapkan hukum itu, menetapkan batasan itu hanya Allah, hanya Rasul. Tapi jangan pula disangka kalau disebut taat kepada Allah, taat kepada Rasul, apakah ada perbedaan antara perintah Allah dengan perintah Rasul? Tidak ada perbedaan antara perintah Allah dengan perintah Rasul. Meskipun disebut dua ketaatan, sebenarnya satu ketaatan, sebab tidaklah yang diperintahkan oleh Rasul melainkan dia juga adalah yang diperintahkan oleh Allah. Karena Rasul itu tidak lain adalah yang menyampaikan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah yang disabdakan baginda melainkan dia adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada baginda. Jadi sebenarnya perintah Rasul itu adalah juga perintah Allah. Jadi yang berhak memerintah sebenarnya siapa? Hanya Allah. Apa disebut Rasul? Ya, karena Rasul tersebut adalah yang menyampaikan perintah Allah kepada kita. Kemudian ulul amri, ya, pemimpin yang diangkat dari kalangan orang beriman pun ya, tapi dengan syarat yang diperintahkannya adalah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Jadi siapa ulul amri itu, pemimpin daripadamu itu? Pemimpin daripadamu itu, kata minkum di sini orang-orang beriman. Beriman maknanya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, Maknanya menjalankan apa saja yang diperintahkan oleh Allah kepadanya, menjalankan apa yang diperintahkan Rasul kepadanya. Kalau yang dia perintahkan tidak seperti yang diperintahkan oleh Allah, tidak seperti yang diperintahkan oleh Rasul, maka sebenarnya dia telah terkeluar dari sebagai pemimpin Islam dengan baik. Yang kita hendak, maka dia bukan pemimpin Islam lagi, dia pemimpin hawa nafsu sendiri. Maka dengan sendirinya tidak layak pula untuk dipatuhi, untuk ditaati. Karena tidak ada satu kaidah yang sangat masyhur, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau ia boleh membawa kemaksiatan, pelanggaran kepada Allah sebagai pencipta. Maka dapatlah kita berinti siapa pemimpin daripadamu. Pemimpin Islam itu, pemimpin Islam adalah pemimpin yang beragama Islam, yang beriman kepada Allah, yang taat kepada Allah dan Rasul, yang apabila memerintah, perintahnya itu sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasul. Selesai juga ta'rif kita. Mungkin timbul perselisihan, mungkin timbul perselisihan. Apa sebab? Banyak sebab. Mungkin karena antara kita ini pemahamannya berbeda, kemudian juga pertimbangan dalam menetapkan keputusan berbeda, atau masa berbeda, atau tempat berbeda. Banyak sebab membuat kita berbeda dalam satu perkara. Kalau berselisih, bagaimana penyelesaiannya? Ayat berikutnya, jika kamu berselisih dalam satu perkara, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Bermakna, kalau kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, Imam At-Tabari dalam tafsir beliau menerangkan, kembali kepada Allah dan Rasul maknanya cari penyelesaiannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan kembali kepada akal atau kepala sendiri. Karena lain kepala, lain pendapat. 10 kepala, 10 pendapat. Lalu supaya tak berbeda lagi, bagaimana? Kembali mana di ayat Al-Qur'annya yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah ini? Mana dia hadis Rasulnya yang menyelesaikan masalah ini? Maka nanti akan diadakanlah mudzakarah kah namanya, apalagi lain namanya, apalagi yang boleh kita sebut. Kalau mudzakarah, mari masing-masing mengeluarkan hujjah tentang apa yang dipahami dari nas Al-Quran, dari teks Al-Quran, ayat Al-Quran, dan dari hadis Rasulullah. Kemudian selepas itu buat kesimpulan. Itu pun dalam perkara yang tidak tegas atau tidak korek teksnya, atau perkara tersebut disebut di dalam Al-Quran. Tapi kalau perkara tentang yang sudah jelas, yang sudah tegas, maka tidak boleh lagi. Dan memang tidak akan mungkin terjadi perselisihan. Perselisihan ini hanya dalam perkara yang ya mungkin maknanya banyak. Kemudian perkara-perkara, kalau dalam usul fiqh disebut perkara ijtihadiyah, perkara-perkara yang memang manusia banyak pendapat di mana, seperti umpamanya mazhab-mazhab yang sudah ada, mereka berbeza. Jangan katakan berbeza dengan perkara yang sudah jelas, yang sudah tegas. Tidak. Mereka itu berbeza dengan perkara-perkara yang memang mereka boleh berbeza pendapat disebabkan karena pemahaman yang berbeza. Nah, dalam perkara seperti itu, jangan perturunkan hawa nafsu. Ini maknanya daripada ayat ini. Jangan perturunkan hawa nafsu, tapi masing-masing kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Maknanya pastikan unsur iman ada pada setiap orang yang berbeza itu, yang berselisih itu, supaya tidak muncul pertembungan atau peperangan yang nanti akan berakhir dengan perpecahan dan mungkin juga akan membawa kepada yang lebih dahsyat adalah bid'ah membid'ahkan atau kufur mengkufurkan, dan ini sangat dipecah sekali. Maka Allah sikat dengan kata, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, jika kamu beriman kepada Allah, ikuti seperti yang Allah perintahkan di dalam ayat ini. Jika kamu beriman kepada hari akhirat, ikuti seperti apa yang Allah perintahkan dalam ayat ini. Sebab nanti di hari akhirat, apa yang kamu buat akan dipertanggungjawabkan. Karena kalau disebut hari akhirat, hari pertanggungjawab. Maka jangan coba-coba hanya untuk menyampaikan kehendak diri sendiri saja, untuk mendapatkan kepentingan pribadi saja atau kelompok saja, untuk kepentingan di dunia ini saja. Tidak, karena semua manusia pada akhirnya nanti akan dikembalikan ke hadapan Allah di hari akhirat untuk dipertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan di dunia ini. Mau mematuhi perintah Allah, kalau berprinsip kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul, sebagai tanda beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, itulah sebaik-baik perbuatan yang mesti dilakukan. Maka akan terpelihara perpaduan di tengah umat Islam, dan itulah sebaik-baik kesudahan bagi umat Islam, karena tidak akan berakhir dengan perpecahan, dan akan terpelihara umat Islam sebagai umat yang bersatu padu, yang semua mereka ada tundukan patuh bukan kepada diri mereka, yang semua mereka tundukan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Inilah tafsiran ayat yang kita pilih untuk menerangkan perkara wajib memberikan kepatuhan kepada pemimpin Islam. Dan dalam tafsiran tadi sudah kita terangkan sekali makna pemimpin Islam. Mungkin ada yang bertanya-tanya, mengapa tajuk ini dimasukkan ke dalam perkara ibadah? Karena 10 perkara kedua dari buku kita ini adalah perkara ibadah. Mengapa? Jawabannya adalah karena ketaatan kepada pemimpin Islam, ia adalah dengan perintah Allah. Apabila dengan perintah Allah, menjalankan perintah Allah, ia adalah ibadah. Karena ibadah itu maknanya tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Sebelum ini saya sebut, kalau disebut kata ibadah, maka cepat pahami. Di sana ada dua kata kunci untuk memahaminya, yaitu ada perintah, ada larangan. Ini makna ibadah. Beribadah kepada Allah, hanya kepada Allah. Karena memang yang berhak memerintah hanya Allah, dan yang berhak melarang hanyalah Allah. Yang diperintahkan wajib, kemudian yang dilarang haram untuk dilakukan. Di dalam ayat ini, perintah Allah adalah patuhi pemimpin Islam. Pemimpin Islam seperti yang kita sampaikan tadi. Kalau tidak seperti yang kita sampaikan tadi, maka bukan pemimpin Islam. Apabila bukan pemimpin Islam, maka tidak berhak untuk memberikan kepatuhan kepadanya. Dan daripada ayat ini, ia adalah perintah Allah, bermakna dia adalah bahagian daripada ibadah. Kemudian kalau diambil dari hadis Rasul, kita bisa jumpa dalam hadis Rasul, hadis ini juga disebut oleh Imam At-Tabari dalam tafsir beliau. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu Rasulullah berkata, "Man ata'ani faqad ata'a Allah." Siapa yang taat kepadaku, ini sabda Rasul, sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Kemudian Rasulullah lanjutkan, "Wa man ata'a amiri faqad ata'a."